pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 22 September 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Bawaslu sebut APBA-APBK rawan penyelewengan jelang pilkada. SZ sebut uang 3 juta untuk beli granat. Dewan janji panggil Kepala Dinas Pendidikan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh, Dr. Muklir, mengatakan majunya sejumlah petahana pada ajang pilkada serentak di Aceh 2017 menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi dari jajaran pengawas pemilihan. Soalnya penyalahgunaan atau penyelewengan APBA, APBK, serta pembelokan program Pemda ke arah kampanye terselubung petahana sangatlah berpeluang terjadi. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Muklir menilai, tidak hanya kampanye petahana yang perlu diwaspadai, tapi juga kemungkinan majunya para pejabat daerah sebagai pesaing incumbent, seperti wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, juga sekda dan asisten. Potensi kerawanan pelanggaran yang berpotensi muncul, menurutnya antara lain penyalahgunaan APBA-APBK sebagai uang negara milik rakyat dan pengerahan pegawai negeri sipil ke tempat kampanye, atau bahkan menjadi tim sukses. Ditambahkan, bakal ada potensi bias antara program pemerintah lokal dengan kampanye mereka. Keadaan semacam ini penting untuk dikawal agar Pilkada Aceh bisa berjalan demokratis, aman, serta damai. Sudarlun, tersangka utama penggeranatan mobil dinas anggota DPRK Bener Meriah, SZ, mengaku mengeluarkan uang 3 juta rupiah untuk membiayai aksi tersebut. SZ memberikan uang kepada tersangka eksekutor AF agar bisa membalaskan dendamnya kepada anak tirinya Aulia Tahar. Dari Takengon, Mahyadi melaporkan. Pengakuan itu disampaikan langsung oleh SZ ketika diwawancarai secara khusus oleh Serambi di ruang Kasat Reskrim Polres Bener Meriah hari ini. Ia mengaku sakit hati karena sering diintimidasi dan dipukul oleh anak suaminya Aulia. Menurut SZ, karena tidak tahan dengan perlakuan anak tirinya, ia sempat cerita dengan adiknya AF. Mendengar keluhan tersebut, AF meminta uang sebanyak 3 juta rupiah untuk membeli bahan peledak granat. Ia mengaku tidak mengetahui jika sang adik akan melakukan hal demikian dan tidak pernah membayar atas aksinya. Sudarlun, Komisi 1 DPR Langsa yang membidangi pendidikan berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa, Saifuddin Razali, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pemotongan dana BOS tingkat sekolah dasar. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR Langsa, Maimul Mahdi, menyebutkan, selain Kepala Dinas Pendidikan, pihaknya juga akan meminta keterangan dari para kepala sekolah dasar di Kota Langsa untuk dikonfrontir. Apakah benar ada arahan dari dinas ke pihak sekolah dasar untuk menyetorkan kutipan Rp77.000 per murid dari dana BOS kepada oknum dimaksud? Sebelumnya, Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin Aceh, Nasrudin, sudah mendesak kepolisian untuk segera mengusut dugaan pemotongan dana BOS tingkat sekolah dasar di Langsa, karena hal ini patut diduga menjadi lahan korupsi oleh pejabat pemerintah daerah. Seperti diberitakan, dana bantuan operasional sekolah untuk murid di sejumlah sekolah dasar negeri di Langsa dilaporkan mengalami pemotongan Rp77.000 per murid untuk keperluan biaya cetak rapor dan membeli sampul rapor murid. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pihak berwenang Amerika Serikat sudah mendakwa Ahmad Khan Rahami menyiapkan bom di New York dan New Jersey. Ledakan bom di kawasan Chelsea, New York, Sabtu 17 September melukai 31 orang. BBC Indonesia melansir. Sebelumnya Rahami sudah didakwa berupaya membunuh polisi saat penangkapannya. Sementara dakwaan baru pemerintah federal mencakup penggunaan senjata pemusnah massal, pengeboman, pengerusakan properti, dan penggunaan peralatan perusak. Dakwaan yang diajukan di pengadilan Manhattan memperlihatkan motivasi Rahami yang catatan hariannya mengungkapkan keinginannya untuk mati sebagai martir. Sudarlun, seorang pria bersenjata pisau ditembak oleh aparat keamanan di luar gedung kedutaan besar Israel di ibu kota Turki, Ankara. Para pejabat Israel mengatakan pria bersangkutan berupaya untuk masuk ke dalam kedutaan dan tidak ada orang lain yang cedera. BBC Indonesia melansir. Namun, kantor gubernur Ankara mengatakan ia diduga menderita mental yang tidak stabil serta tidak ditemukan kaitan dengan organisasi tertentu. Laporan-laporan media setempat menyebutkan para staf kedutaan bersembunyi menyelamatkan diri ketika serangan terjadi sebelum ia ditembak dan mengalami cedera. Pekan lalu, beberapa kantor kedutaan asing di Ankara tutup karena munculnya laporan tentang kemungkinan serangan komplotan militan. Sudarlun, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, Dadi Zakaria, mengatakan banjir bandang di sepanjang Sungai Cimanuk diduga disebabkan kerusakan alam di sekitar hulu sungai ditambah cuaca buruk. Kompas.com melansir. Dugaan sementara, banjir akibat adanya kerusakan alam selama ini terutama di sekitaran hulu sungai. Namun demikian, dirinya tidak membahas lebih lanjut terkait penyebab pasti bencana di kawasan perkotaan Garut tersebut. Pihaknya saat ini fokus pada penanganan korban meninggal dan ribuan warga Garut yang harus mengungsi akibat bencana ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 22 September 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sudah alun, wassalam.